semuanya seiring doa dan usaha itu lebih bagus ya. Teman-teman semuanya, batal kawin Ivanados dan Ayu Trisna Wati. Rudamaya video.